di Kampung Melayu, apabila Abah Hanang, mesti guru salam itu. Ujar Abah Hanang aja. Jernya sinang itiknya yang garing ini. Ujar Abah Hanang, siapa membaca la ilaha illallah akhir kalamnya masuk surga. Lalu ini baca la ilaha illallah. Kada bukan dan lagi. Tuh orang lain nak minum banyu aja mah kada bukan dan lagi. Nak makan bubur kah kada pernah lagi mati. Nah, untungnya gawiannya pakai wal itik tidak. Ya. Mana lawan nang aku kisahkan semalam kejadian dua nang dibacakan doa akasah sudah jua dijikirakan sah sekalinya ulangnya sah jua mati mati sah tuh dijikirakan lagi Allah sah jua mati sekalinya ketujuh kasah saja bapak kan ngarannya kasah nang sikungnya di Jawa nih tuh di Jawa kisahnya itu penjualan permin, roti, kacang. Jadi penjunjungan karena perbedaannya ada bes yang mendak masuk ke bes. Penjualan itu bang kalau ada orang anak nukar gulaan, permin, kacang, apa itu sebetulnya roti. Bila ada anu pulang, anu apa namanya kereta api mendak pintu jual masuknya kira-kira kaluran. Jadi untungnya minta ada permen, ada kacang, ada roti, ada roti, ada permen, ada kacang, ada roti, ada permen, ada kacang, ada roti, ada roti, ada permen, ada kacang, kacang, kacang, permen, permen, roti, roti, roti. Itu aja. Kenapa taranjah motor? Rabah, Mbah Rabah tadi, angak, angak. Nah, polisi datang. Ada apa pak? Ujar polisi. Ada kacang, ada permen, ada roti. Datang pulang polisi sih kong. Pak, ada apa pak? Ada permen, ada roti, ada kacang. Mati lalu. Mati ada permen, ada kacang. Muntungnya lagi naga itu. Membaca Allah muntungnya sedikit-sedikit Allah sedikit-sedikit Allah kena munnya melihat ada orang yang kada dikenal masuk ajraya adalah ajraya orang kada dikenal masuk muntungnya asalnya dulu pina mencele dia ada penawang sekalinya ada di iga pina lain orang nenek Allah tak ajar pas mati ajarah ya Allah mati apa mati Allah ada juga orang nang kesakitan parut bahannya sakit parut ayah mereka mendak diuruti ampe ayah ayah tak ajar pulang jadi ujar dulu la ilaha illallah ayah mati berapa mati ayah nang penting kita aja napa nang dikatujui muntung tuh napa ulun jangan tuju berdiam nah karena kan tuju la ilaha illallah jawab ini kan tuju berdiam jadi kada bebacaan muntungnya ya Allah kasihan lah ada kita ini karena penghabisan itu menyalahi Allah masuk surga kata bapak kata bisa seluruh kata bapak enggak hanya mumi yang hanya jauh itu pandang kesakitan kesakitan kesakitan itu Allah dimakannya obat penahan sakit kan apakah kalau dia kita buri mata buri keluar dari orang dari kamar bangunnya mbak bangun la ilaha illallah habis deh, habis hilang, kanya nyamanan guring sudah untung, bajikir ulang langkung menunggangnya, untungnya. Kalau kamu jadi guru kada jua, ma'ajar kada jua, jadi imam kada jua, jadi bila kada jua, nasihat lah, sudah tulisannya mati lahir dari Allah, lahir dari Allah. bagaimana ya Allah? Orang itu jangan preman jaga. Indah itu ngalo, karena sastra. Kada kau bapak ngalo, ngalo. Napa ngarnya? Nang kada bapak ngalo, kalau kada bergerak, kenapa ngarnya? Sastra juga ya Allah. Kenapa ngarnya? Tuhan, sakalor. Mungkin kada kau bapak ngalo lagi. Sekalinya bapak ngalo, sekali bapak ngalo. Asyhadu an la ilaha illallah. Mati, mana kada kau berpandir mana kamu ucapkan itu nyata banget letak Tuhan nang menggerakkan nang menyahadatakan itu Allah lala hanya untung orang lah ya kita meminta Tuhan waj'al akhirat alamina injan jadi ajarin di dunia qawla la ilaha illallah ya Allah jadikanlah akhir kalam kami di dunia ini dengan la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala alam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wa at-tawfiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wa at-tawfiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wa at-tawfiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Sebagaimana yang telah tersebut yaitu sesudah kita mengetahui bahwa kewajiban seseorang yang muslim dan muslimah mulai balik berakal menuntut ilmu ma'rifatullah 20 yang wajib 20 yang mustahil 1 yang harus selesai kemudian wajib i'tiqad wajib meyakinkan atas tiap-tiap mukallaf balik berakal laki-laki bini-bini mulai baliknya bahwa 20 sifat itu mulai wujud sampai mutakalliman wajib bagi Allah Ta'ala, artinya pasti ada bagi Allah Ta'ala, dan wajib i'tiqad bahwa lawanannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala. Kalau wujud kalau namanya Adam, ya kan? Dan lagi wajib i'tiqad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 aqaid, keyakinan hati yang semuanya setiap hati orang Islam laki-laki bini-bini yang baligh meyakininya. Nah, 41 itu kalau mengaji 41 itu seharinya sebiji, maka 41 hari enteng aja Allah. Jadi kepada kita yang mempunyai bini wajib melajari bini dah. 41 itu. Kalau bisi anak wajib melajari anak. 41 itu. Selain daripada diri kita sendiri, sebagaimana wajib mencari nafkah yang nyata halalnya, yang nyata halalnya untuk diri, untuk bini, untuk anak. Apabila mencarikan nafkah sahaja tapi kada melajari, maka kita berdosa lawan bini dan lawan anak. Ada jalan keluar diri kita atau bini atau anak untuk selamat dari kewajiban itu diserahkan kepada orang lain, kepada seseorang guru. Adapun ongkos belajarnya bini dan anak kita, maka diwajibkan kepada si laki dan si abah. Orang sekolah itu kan beongkos. Jadi apabila ongkosnya sekolah si bini, ongkos sekolahnya si anak belajar kewajiban ini dari inya sendiri, maka abahnya dan lakinya berdosa. Berdosanya lawan bini dan anak, artinya lawan makhluk. Nang kada selesai urusannya kacawali bini dan anak mama akan. Kita sudah yakin bahwa dosa sesama makhluk lebih berat daripada dosa terhadap Allah. Kalau dosa terhadap Allah, keinginan untuk bertaubat itu sudah diterima oleh Allah. Kemauan untuk bertaubat sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau lawan makhluk, namun kada diampuninya, kada tuntung urusannya. Contoh kada mencariakan nafkah lawan bini lawan anak nang nyata halalnya. Ingatkanlah nyata halalnya itu kata-kata nyata. Apabila belum nyata halalnya berarti syubhat. Kada boleh kita mengambil gasan bini, gasan anak pun gasan diri kita. Buktinya apabila makanan yang syubhat, minuman syubhat, pakaian syubhat, maka gawian kita, gawian bini, gawian anak bercampur. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jahat. Menghendak jelas contohnya, kadang-kadang subuh pas waktunya, kadang-kadang pukul 8 malaur. Semua itu hasil daripada makan minum pakaian kada nyata halalnya, apalagi nang haram. Jadi kita kawal menangguh diri kita, bini dan anak. Kalau bahasa Banjarnya tuh bahanu masih bahanu nakal diri nih, bahanu pina baibadat, bahanu pina pengoler, iya tak? Itu ngalamnya ada tamakan, taminum, papakai yang baluan nyata halalnya. Oleh sebab itu setiap kita berdoa habis sembahyang di sini tadi, warizqan wasi'an halalan ghaira qasirin yakunu lana aunan ala manhajir rasyad, minta rezeki nang luas halal pulang, jangan handap rezekinya. Arti jangan handap itu ingin kita bini anak habis, artinya nang ghaira qasirin di sini ujar orang bahari sampai 7 turun, sampai 7 turun ujar orang bahari. Ya kunu lana aunan ala man hajar rasyad, rezeki nang seperti demikian itu ya Allah untuk membantu kami atas menjalani kebenaran. Warizqan wasi'an halalan ghaira qasirin yakunu lana aunan ala man hajir rasyad. Itu sebahagian dari doa Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Sampai kepada kecerdasan kita, bini dan anak, sumbernya dari rizqan halal. Kalau nya subhat yang dimakan, diminum, dipakai, itu ada pengaruh besar kepada utak, pambabal, cepat hafal, cepat jua hilangnya. Kalau nang haram, mahafalnya gini, sulit, tak boleh. Kalau gawian yang menuntut ilmu, minta jua. 3 tahun di kelas 1, kadang naik-naik. Muyak dulu mengajari. Dilihati di buku rekod angkanya 3, 4, 3, 4, 3, 4. Kahandakan dapat peta. Pak, saya mau beli ijazah. Lalu ijazah itu tukaran. Ijazah yang ditukar harganya misalnya sebuah Mercedes nang buruk. Lamun dokter ijazahnya tukaran, kasihan. Orang nang berobat tahun ini kasihan. Dibarinya obat nang efek sampingnya banyak. Karena inya kada bujur jadi dokter, artinya kada mestinya lulus. Lulusnya itu ijazahnya manukar. Bahayanya untuk kesehatan luar biasa. Ini misalkan saja ijazah manukar. bawa ijazah memotokopi. Ini perlu juga nih. Misalnya ada orang di balik dulu ijazah, lalu kita melihat, kita fotokopi, kita itu halnya ijazahnya ijazah meminjam, memotokopi bukan guru yang memberi. Lamun terkena amalan, kada ada penanggung jawabnya. Sewaktu-waktu datang hal, maka kada ada yang menanggung jawabnya. Sama dengan orang yang memakan obat, tidak ada resep dokter, maka kada ada yang bertanggung jawab lawan si pasien itu apabila inya bertambah sakit. Tapi kalau resep dokter lalu bertambah penyakit, dokternya nang tawa dimajuakan kepada mahkamah pengadilan internasional. Ini agak memberi resep salah. Dalilnya wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kada bisa berkata-kata dari dirinya, tetapi wahyu dari Allah, perintah dari Allah, izin dari Allah. Kalau orang lain minta ijazah dari guru, minta. Jadi kalau ada kitab-kitab agama, apalagi berupa amalan-amalan, ini apabila dibaca sugih, ini apabila dibaca tahan timpas kitabnya, menang membacanya kada tahan dulu. Ini apabila dibaca 40 hari maka hilang, orang kada melihat. Jadi mbah duduk di lanjar orang, orang kada melihat. Ijazahnya kada ada. Dahulu ada di Martapura orang nang basuara di tanah orang banyak, masih hidup almarhum Buru Seman, masih hidup almarhum Guru Haji Husin Kontri. Ujar orang itu, kalau kita selang mengambil ijazah melihat itu, Quran menyatakan وَبَشِّرْ عِبَدْ أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْحَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. Ayatnya dari nyatakanlah bahwa orang-orang yang akan masuk surga yaitu mendengar yang bagus lalu diikutinya, artinya diamalkannya. Dengan ayat itu kada usah kita berijazah-ijazah, asalnya bagus gak wijah. Ujarnya Guru Haji Sun Kadri mengarang kitab Sanjata Mukmin, ditulis sidin di belakangnya, aku ijazahkan dengan siapa aja yang hendak. Itu cara almarhum Guru Haji Sun Kadri. Guru Haji Saman Mulia mendengar satu sholawat dibaca orang, lalu sidin bertanya lawan kawan sidin, bagus mana salawat ini tuh ya sidin. Macam apa kita? Jadi ujar kawan sidin, ulun kena tahu juga Allah Allah jalan lurus Seman, kita tulakan ya kebangan meminta ijazahnya hendak mengamalkan salawatnya itu. Coba itu Guru Seman baomos. Sekarang kalau bahambur buku-buku amalan-amalan, kadang-kadang tulisannya salah, seperti buku-buku qasidah-qasidah. Banyak yang mengarang-arang, ada anu mengarang. Tulisannya banyak salah, yang membaca salah juga ya. Maksudnya salah, ya salah. Ini yang kita bicarakan masalah ijazahnya supaya jangan salah. Balon lagi membicarakan nawaitunya. Lamun nawaitunya hendak menukar sandal, lain pula. Guru kita sudah mencantumkan dalam kitab seperti Syekh Al-Alimul Allama Hasan bin Muhammad apa namanya Masyar ujar sidin lawal isnad laqolaman sa'a bimasyar. Jikalau pada dasana ijazah, niscaya manusia berucap sakahandaknya. Apa maksudnya? Apa manit taba'a ilahahu hawa, menurut hawa nafsunya. Membuka majelis itu harus ada ijazah dan izin. Mergi satu tempat di Surabaya, tempat itu ditentukan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaq Nang Bakar Ahmad di Gersik. Di sini ulah majelis membaca kitab lawan bakasidahan. Di antara yang dibaca itu Bukhari dan Ihya dan kitab-kitab nang batulis tangan daripada kalangan-kalangan wali-wali di Hadramaut. Ada kalam Al-Haddad batulis tangan makhtuf bilyad nang kada dicetak. Ada kalam Al-Abbas macam-macam. Jadi majelisnya dibuka oleh seseorang nang tuha. Kitabnya disusun oleh nang tuha. Waktunya disusun oleh nang tuha. Sekali nang tuha datang dulu membuka lembar itu keluarnya lagi. Itu semunyaan cara orang kaya itu sudah. Di mana aja kaya itu. Quran Fabi Huda Mubtadi. Dengan petunjuk-petunjuk orang bahari, hendaklah kita nangdu di menurutinya. Kembali kepada orang yang ba'amil dalil tadi, alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Sekali matinya orang yang berucap itu tadi, mati jahat. Jadi rupanya di hatinya itu mahina akan ijazah. Matinya ada terus. Di dalam kitab disebutkan li anna al-ilma al-mu'tabar huwa ma tasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu pengetahuan yang benar adalah sampai sanaknya kepada Rasulullah SAW. Jangan kaget. Almarhum Tuan Guru Subarang, Tuan Guru Haji Kasbul Anwar, banyak dapat sanak dan ijazah. Kada baratahan murid sidin dibari. Kada baratahan. Dan kada nentuhannya jadi bari. Almarhum Guru Haji Saman Mulia masih belajar jurmiyah. Aku ulangi, masih belajar jurmiyah, bukan alim jurmiyah, belajar. Diberi ijazah dan sanad lengkap oleh Tuan Guru Kaskul Anwar. Padahal hanya belajar jurmiyah saja. Jadi kalau ada kata-kata orang, jangan sembarang memberi ijazah. Jangan sembarang memberi ijazah. Kalau hendak beri ijazah, lawan yang solih-solihnya aja. Nah itu, kalau kalajuan bukan benar. Ijazah itu diantara manfaatnya, nangkaya kita itu bepingkut di gerbong kereta api. Ini gerbong kereta api ini menuju surga. Kita bakaib di situ. Gerbong di kita, kita umpatakan bakaib. Jadi ini di umpat usut menuju surga. Yang di belakang ini kan umpat lembut di gerbong situ masuk. Asal jangan kaitannya pagar terpacur. Menyata pacur, kasar. Tertinggal, datang pulang, nang duduk panjangnya. Kereta api biar gerbongnya nang ada ngapa ngarannya simnya sim ngarannya teh sim yo amun nang sepeda motor teh sim ngarannya kereta api kan sim yo lewat ngarannya teh nang bulit jalan ngaran masing-masing ada jalan sini jalan sini jalan sini tujuan sama. Cara orang masuk surga, surga itu anunya, lawangnya lebih satu dari tujuh berapa? 8. Jadi ada yang lurung sini, ada yang lurung sini, ada yang sini, itu nyalapan pintunya masing-masing. Jadinya yang lurung sini biar, yang lurung situ, ada yang sini, sini biar. Rasulullah syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Tugas itu membawa masuk surga umat itu nang ganal-ganal lagi si dosa. Allah SWT ada seseorang di Jakarta atau Betawi. Habib orangnya, alim, bakal anak orang, berduit bilang, lalu mendengar berita di situ ada tempat hiburan, wadah orang, bahasa tengahnya hiburan yang masa sepuluh malam, bapaan tengahnya berat. Bapaan namanya kawal. Jadi Habib ini menyiang murid jirin seikon. Tanah kalau murid bawakan ke jirin karung ini diangkat tanahnya karung ini ke jalan sampai ke tempat ini ke tempat ini meminum menelakian meminuman keras macam-macam aneh tempat hiburan kenapa ada bingung yang lain bingung yang jadi bingung yang ada tahu ini semuanya ada orang pada tahu itu bingung tapi kalau yang bingung ini ada tahu batrakun selamat saja. Lama nang bingung mereka bertahu, lalu memandir. Nah, kapan dan habib, sikong, kapan dan ulama, dua, kapan dan wali, tiga, berapa dosanya? Mana habib, mana alim, mana wali? Ia menjalankan sudah menghitung masuk ke situ, ia menang lainnya cekernya berata al-nasuh jiwa. Sekali masuk ke sana si jadi takut si jadi nyawa jadi kemarin apa? Macam-macam alasan. Ada nombor alasan lantaran kesusahan. Jadi hendak mencari nafkah, makan, minum, pakaian kemari ya. Duduk menginip pulang. Nah, banyak macam masuk kemari. Anu, bini, kabel ujur, kabel ada. Paham kan kak? Ini kata tangan berkipas. Ringkas saja sudah pandang pulang waktu lewat hari-hari. Andai kata ujar Habib, bini nyawa ada di sini. Napa? Wampir pun, kena nongka ini lagi pun. Andai kata nyawa ada di sini, napa? Wampir pun kena ini. Napa? Ada pada dibuka sisi karung tadi, isinya dulu. Dikawinakan sisi nang karena anak kawin gitu. Kawinakan sesama anak di situ juga. Tapi dikawinakan halal. Oh, apa aturan juga? Kalau pengabdi itu mengawinakan walinya ada saksinya ada mau. Menjujurannya asal bernilai saja. Walaupun seperangkat alat mendulang. Jadi nang itu tadi selamat, ya kan? Kada lagi macam-macam. Akhirnya sabar taan nang di situ selamat. Jadi Habib Sidin menghancur kemuliaan Sidin di masyarakat umum untuk menyelamatkan orang-orang di dalam situ. Dan sejenis kada berabar lawan yang lain-lain aja jadi sambat juga melampak-melampak-melampak-melampak. Nang penting Tuhan tak sosong nak memberi sempat lawan Tuhan nang kegagalan ini. Ingatnya kok pang penyebabnya lantaran kada maju itu. Nak mencukupi hidup ke situ bukan? Kira-kira ada juga orang sepetelah, kenapa di situ maju jaka duit, maju ya. Ada jaka bini, ada ya, mana punya raja. Sekalinya bininya di situ juga. Kenapa nyawa jalan, ada aja bini di sini, kenapa? Kada nyaman lagi, ya. Jadi mencari yang lain yang nyaman. Si bininya kan kenapa tuh laki ada aja, mencari yang lain yang pegangan. Laki bini yang nanti itu. Ayo, saya mau kalau bahas aturan laki bini dipisah. Kawinakan lawan siapa yang cocok lawan inya. Sa iya sa kata. Sesama sahabat. Sa iya sa kata. Sesama sahabat. Aja aneh. Coba, itu adalah kenyataan bagi Rasulullah SAW. Mazhar bagi Rasulullah. Mencariakan jalan keselamatan orang-orang sudah berusuk ke dalam neraka dunia. Diangkat dari neraka dunia. Nang mengangkat ini tanpa masuk ke neraka. Ya Allah, bahwa warna umat dan hanya sumber masuk ke dalam neraka. Hehehe, padahal nak menyelamatkan nang di situ kurang pada tahu. Jadi macam-macam lah jalan membawa ke dalam surga. Ada nang jalan mengajar hendak masuk surga. Membawa orang masuk surga dengan mengajar. Iwak karuan diajarnya. Nah, diumpaminya. Diajarnya. Dimakannya, bawanya sumbayang, jadi awak kepada awak masuk surga, karuan kita, umpan masuk surga. Ada nggak indah masuk surga? Masih sisis, taruh soalnya mau cap-cap sebelah. Tokom rambit mumpung indah itu masuk surga, iwaknya. Padahal umpannya yang mendanar sudah dikawat Jepang, ya kaya iya mesti Jepang dikawat ke supaya kawat menangkap ya Allah ya kada kawat lagi ditangkap kawan minjung itu bawaan sarung aja sudah terus syafaati di akhir kabar min ummati guru kalau murid sudah pintar kenapa lagi yang dilajari sudah pintar yang dilajari dengan gumul-gumul yang terbulik-bulik ta'amintum mampis sama iayak sifali umul yang ini yang dilajari dan ingat yang amin cum kenapa yang menjadi gim ini yang dilajari maka melajari orang lampang babal ini dosanya apa pahalanya lebih banyak daripada nang ada pembabalan. Sinang pembabal kan lamunnya belajar pahalanya lebih banyak daripada nang kada pembabal. Jadi menikmati kebulik-bulik membaca jangan dulu pahala ikan bono daripada nang sekali bacakan bono bisa apalagi nang sama sini bacakan ini bisa gana ribung apa artinya bangka ujung haraya yang pindah pembabal dilajarin ini menangis kenapa dia menangis dua tahun bulan pertama ulang umur nangkap gua nama bisa kita nemerinya kenapa gigi bakso ulang tegak gigi bakso tegak pipi jangan dulu gigi bakso ini dia jangan percaya nya ada susunnya aku tadi siung di rumah sakit jadi tiga kali cuci darah siung terus mudah-mudahan langkah empatnya ampih takutkan dengan anak lebih mati rakan cuci darah siup banyak yang datang memususi menyapui minyak ada yang ngelon minyak tepak banyak banget nyapui di belakang masak kuyak nasib jemar dirti orang siup minyak kapak minum lama penyebabnya jadi siup kena dulu ya kalau itu kalau dicari dulu sebabnya tiga kali sudah ini sekali ngejar habis napa-napa bunyi kalsium kalium napa-napa aja nyeludup terus sebabnya kan ditarik kalau banyu yang di awal ini kan ditarik jadi habis disarik vitamin habis gula habis uya habis di awal kesian banget tiga kali sudah yang sudah ada penggagahnya depan ada ini uyunya ini jadi ini masuk anggap mencuci buduk dada enggak ada buduk mati ya duk ya doa karena jalan mudah-mudahan salam pegangan tangan. Mesin itu nyeri dan nyeri kan bisa juga. Mesin secocok dengan tangannya, putar terus, hangus terus. Kata orang siup, jalan terusnya. Pokoknya kamu doakan aja kan, dan panjang umur. Jadi kembali kepada masalah ilmu dan amalan ba'aturan sebagaimana Rasulullah. Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah itu paling sayang lawan orang-orang yang kenal-kenal di situ. Dicariakan sidin jalan supaya inya masuk surga. Dokter kan minta juga, kalau mau ulang sehat saja, kan ingin mengobati ya. Nah misalnya saya cara guru adil ini sehat, karena pinggang lah cagak sendiri. Telinga sirin cagak juga lah. Lalu misalnya, Haji Galik jadi dokter, dokter Haji Abdul Galik. Spesialis dalam guru adil, puja dokter Galik, opnama. Kenapa nggak diambil nama orang pada garing? Kenapa? Karena nang diobati itu orang garing. Guru nang dilajari beriman itu orang kambabar. Menyesal aliman aja beratan. Belum lupa jangan kambar sudah harus dilajari lagi. Nggak bisa beratan sudah. Anak pulang. Lamunnya pintar aja mencari duit, mesti aja lah ikan pimpin lagi. Kadang lagi nya sudah bisa. Nang masih lagi dibawa aja kalau nya baru bisa lagi. Anu mulai aja kalau kau dilapas lagi ya. Mun sudah orang nang umum kalau dilajari kasihan. Orang nang banyak dosa bono-bono dibiarkan aja atau disarik. Buat ikan ini. Asal Islam aja orangnya munnya kafir pun didoakan ya. Allahumma hadi qawmi bainahum qad taqu. Lamun tahu aja kan sudah. Tapi mahaur-haur juga. Nah, yang itu tetap. Doakan aja sudah. Mudah-mudahan nanti hilangnya. Karena kewajiban bagi kita mulai balik berakal bini-bini laki-laki nang cagar kawin ya udah menyebalik sudah bakal pulang menyebalik kegilaan pada disuruh kawin mungkin siapa pun kawin orang kegilaan balik sampai umur akal diadakan ini nang kewajibannya belajar sifat 20 wujud sampai mencapai 5 lawannya 20 nang harus 1 lamun hendak sempurna ada pulang amalannya nang 41 itu amalannya sebutin ada seperti wujud amalannya zikir aku sanggup sepang enggak kalau orang kalau pamang sesah lalu berkumpul pengusahaan itu dengan kawanannya naik di langgar, naik di masjid bapak gawian, sembahyang berjamaah tuntung berjamaah, berzikir bangga, kalau sudah ada angka itu kaya pernah kemana-mana kan ya, si Ipin pernah kemana-mana ya Allah pernah kemana-mana Arifin anaknya Irham kemana-mana kan itu orang pengusaha tapi ingat Mbak Ilmu kawan-kawannya banyak orang pengusaha ke situ kemari masuk di masjid, masuk di langgar, masuk di madrasah, berzikir rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Kadang mencari ya jistu kemari kadang amalan amalannya nang urang barataan hafalan. Na'udzubillah hafal barataan, bismillah hafal barataan, fatihah hafal barataan, la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam hafal barataan, astagfirullah hafal barataan. Bangga luar biasa jatuh pada makayanya imun. Malih mencari muka itu sambil berusaha, sambil bangun, maka bakar rubut tuh, bakar rubut. Mudah-mudahan jadi kita sadar lah. Pertama kita dulu sebelum mati membujur-bujurakan nang berdoa ini. Memperasa-perasa aku penggal ini diri aku pada tahu ikan banyak-banyak peninggalan perdoain lagi padahal umur sudah 63 parah 64 tahun 1361 Hijriah bulan Muharram 27 hari Sabtu dihadap ini 1424 kan ya kan ini masa berapa sudah 64 masuk 64 masuk 63 jalan jalan masuk 64 sudah belum lagi nangkar doain banyak jalan yang ketinggalan ilmunya apalagi memakainya. Sabar aja seting nang tabagi tiga sabar meninggalkan maksiat ini aja nah talanggalangar aja bisa juga tah nang subuh melaut bisa juga nang dokar terkasar bisa juga tah nang menghina-hina orang sabar terbagi tiga sabar meninggalkan maksiat ya dia pekerja aja maksiat lagi artinya sabar sedikit aja sudah kalau terpakai mbah hanu-hanu aja hubungannya makanan minuman tadi pengen pakaian aja so, hubungannya maklumlah kita duitnya halal kadang-kadang menukarnya kalau berapa. Sebelum makan bismillah, sebelum minum bismillah. Ini kadang mbak melihat sup panas-panas ayam basanah ada juga banyaknya es seteruk bah ya saya cocok banget pas pernah anda lapar pernah ya kan pas pernah hari hausnya haus berendah langsung aja lalu buat cekicap pombok perawatnya dikacap limau kulit labuh nasi kesitu nah duduk il mbak tuntung ambil baju esnya kelenteng wok nah hapus saja bismillah ladada alhamdulillah ladada menang orang bang dilanggar bang saksan itu aja belum sampai roh pun dah lagi buang sudah disumpahinya pula bang nah apalah mun esnya tadi kada bakat nah seterupnya kada bakat nah bapak ngawit tulang secepatnya kimia racun nasinya bapak pulang racun sih ya kalau bakatan sih yang sikong sih terima kasih ujar guru sarane kitabnya mana yang terima kasih itu akad di mana kitabnya mulai di bajuri sampai selatan ada mesti ada ya Allah mesti ada kata bi'tuka hadza bikadza istaratu hadza bikadza istaratu minka hadza bikadza mesti tulisannya ada minta itu orang tamakan sarumahan iya tak nangka dua sabar mengerja ibadah kayak ini nah ibadah pula ya kan padahal bakas siup tadi ini mesti ajar aja nanti uang gue uang gue uang gue masih ajar aja uang gue berapa satu meter tempeh tadi tadi jadi bangun gue lihat jam bawa tiga orang sekolah bawa dua sekali bawa dua mencurat berapa emang disini mencurah berat-berat untung bau itu berasa di darahnya sebenarnya sih pasangnya itu yang berasa ini jarumnya mesti dua cucuk yang menjadi baca yasin dari Ben Mangga kaganaman haul arwah ayah ayah ayah bulan ini meninggal kan ada 21 malam ya jadi tadi habis salam aku kalau kamu lewat biarin Haji Muni belum kita halilakan Haji Basuni di Gazina di belakang rumah untuk jual berjauh-jauh acara ini jangan pindah kulit-kulit di sini jangan kulit-kulit di sini acara ini anoka bujur berus itu pulang kesana aja pulang tuh kacakin nih bukan kan itu anak ngambil minyak pulang bangunan pulang dia rusak minyak pulang gak diambil kantor pulang dia rusak wadah banyu pulang ribom restrek ribom kasihan kan anak-anak kehausan kasihan pulang siang malam malam terus balas terus aja Sajam anak batang teh mau memakan macam-macam televisi televisinya rusak. Kenapa menurut dia? Membabi buta tuli. Anak ni, anak si teh anak ni ni ada, ada fungsinya lalu lalu. Menghubi kan ada juga segala menahan mengantuk teh anan kalau itu anam bubuan bibibin kepalanya anam uang kapir berapa anam apa yo saya kata sesama sahabat iya ini sudah berbagi nih Inggris dan Amerika berbagi sudah kehalatan nyawa di sini jar baru menang menang perang sudah hendak membagi tanah lawan minyak kurang itu ada berganti temboknya berdua kan minyak kurang sepuluh berdua anda coba aja lah kurang sepuluh diam-diam aja sih kan tapi ada visi senjata ini beradul nih baru lagi mau ngelakar kalian bikin bakso kita sudah tahu aja sudah asyik yang ada al-kufar rohama'u bayi'amu lamun kita mengaji pangang perdoain ini ya Allah ada gampang orang berikan kena nuntut ilmu ada yang datangan nuntut ilmu ini datang ibu Rasulullah bersabda man arola ayyan dura ila utaqa illa ibnan nar falyanzur ila talabatil ilmi. Siapa aja yang hendak melihat lawan mata kepala kepada orang yang diselamatkan dari neraka, lihati orang yang menuntut ilmu. Menuntut arti menuntut itu alim lah. Menuntut namanya dapat, kalau menuntut darinya. Nabi pulang bersabda, "Thalibul ilmi takaffal Allah birizqi." Orang yang menuntut ilmu, Allah nang menjamin akan rezekinya. Nang kalau menuntut ilmu bang, dijamin jua, maksudnya istimewa jaminan. Pondok-pondok, coba. Sakai kamu berpikir, ada kena orang mati, ada orang sembahyang hajat. Jalan, ada orang peresmian. Kira-kira pendonor jam 40. Nah, Pak Abah, kalau mau masak di rumah. Hah? Masih so. Apalagi orang pulak lagi, saban malam rumah. Masih so, masih samin. Di alih-alih, malam Jumatnya kenapa pulang rumah? Dikasihnya apa Abah yang pulak lagi? Anu jalan, kita alih pulang. Anu sotok. Ini pun bukan tadi, kenapa ada bu? Nanti Yasin, Yasin, sotok, Yasin.